Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Al as'ilah. Ini ada beberapa pertanyaan yang diajukan ke Syekh Shalih Al Fauzan. Hafizahullah Ta'ala, kita bacakan agar semakin memperdalam pengetahuan kita terkait pembatal ke Islam ketujuh ini. Nah, tafadhol. Sama. Mana ini? Panji, Panji, Panji, Panji. Qala soal ma hukmu kulli sihri li sihri ifriji أو الذهاب إلى ذلك، وربما نسب ذلك إلى إقرار الشيخ ابن باز وأنه موجود في كتب الفقهاء والحنابلة. نعم، ini pertanyaan. ما حكم كل سحر بالسحر مثلي؟ Apa hukum melepaskan sihir dengan sihir semisalnya? Sebenarnya tadi sudah dibahas oleh Syekh Shalih Al Fauzan ya. Tapi ini lebih lanjut lagi. Au dhahab ila dhalik, atau pergi ke tukang sihir mendatanginya. Wa rubbama nusiba dhalika ila iqrari Syekh Ibn Baz. Nah, ini pertanyaannya poinnya ini. Karena terkadang hal tersebut dinisbatkan, disandarkan kepada penetapan dari Syekh Ibn Baz wa annahu mawjudun. Artinya boleh pergi ke tukang sihir gitu. Nah, ini katanya Syekh Ibn Baz membolehkan. Dan hal ini terdapat di buku-buku fikih Hanabilah. Terus jawab. Jawab amma nisbatuhu ila Syekh Ibn Baz fa hiya kadhibun sarihun li anna Syekh Ibn Baz yufti bi tahrim as-sihr wa annahu la yajuzu al-ilaj bihi wa lahu risalatun ismuha iqamatul barahim fi ar-radd 'ala al-mashhurin musha'idin والسحرة والدجالين وموجود في أجوبته رحمه الله وفي فتواه فنسبة القول أنه يجوز كل السحر بسحر مثله فنسبة القول أنه يجوز bahwa beliau membolehkan annahu yujawizu kulla sihri bi sihrin mithlihi kadhibun ala syekhi wa amma anna ba'd al ulama al qudama'i qalu bi hadha fa kullu yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu fala yajuzu al akhdhu bi aqwali al muftina idza khalaqat al kitaba was sunnati was sunnata wa laysat hujjatan innama dalilu min kitabillahi wa min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam au ijma'il muslimin. Nah, pertanyaannya paham ya, apa hukum melepaskan sihir dengan sihir semisal, atau hukum dhahab pergi ke tukang sihir? Orba manusia badalik, terkadang itu dinisbatkan kepada ketetapan Syekh Ibn Baz. Ini wujud di buku-buku, terdapat di buku-buku fikih, ahli fikih dan Hanabilah. Nah, kata Syekh Shalih Al Fauzan, nisbatu Syekh, nisbatu hal tersebut dinisbatkan kepada Syekh Ibn Baz, bahwa Syekh Ibn Baz membolehkan mengobati sihir dengan sihir, maka ini kedustaan yang nyata. Kadhibun sharihun. Ya. Karena Syekh Ibn Baz, karena Syekh Ibn Baz Ibn Bazin yufti bi tahrim sihir, beliau memfatwakan haramnya sihir. Wa annahu la yajuzu al ilaj bih, bahwa tidak boleh berobat dengan sihir. Walahu risalatun ismuha iqamatul barahin fi raddi alal musyawidina was-saharati wad-dajalina. Nah, Syekh punya risalah, punya tulisan, artinya bukan tulisan beliau. Beliau ceramah kemudian dibukukan, ya, karena beliau buta, ya rahimullah. Beliau punya risalah namanya ya, Iqamatul Barahin fi Raddi. Oh, ini menegakkan bukti, ya, menegakkan bukti untuk membantah para musyawidin, para tukang sulap yang pakai sihir itu, takhyili, para tukang sulap itu, wasaharati, dan para tukang sihir, wadajjalin, dan para dajjal, para pendusta, para pendusta besar. Ini mawjudun fi ajwibatihi rahimahullah fi fatawahu. Ini terdapat di berbagai jawaban dalam fatwa-fatwa beliau. Maka menisbatkan ucapan ini kepada beliau, bahwasanya syekh membolehkan melepaskan sihir dengan sihir, mengobati sihir dengan sihir, maka ini kedustaan atas nama syekh. Syekh bin Baz. Amma ana ba'dul ulama'i wal al-qudama'i. Adapun sebagian ulama terdahulu yang mereka membolehkan mengobati sihir dengan sihir, maka kata Syekh Shalih Fauzan, fakullun, maka setiap orang. Tanwinnya tanwin apa namanya? Iwat, ya. Iwat anil isim. Maka semua orang, yuk khadu min qawlihi wa yuraddu. Nah, itu perkataannya bisa diambil, bisa ditolak. Ya, fala yajuz al-akhdhu bil aqwal al-muftin, maka tidak boleh mengambil pendapat-pendapat para sebagian para mufti yang mereka ya membolehkan mengobati sihir dengan sihir. Ya, idza khalafat al-kitab was sunnah, apalagi jika pernyataan-pernyataan fatwa mereka tadi menyelisih Quran dan sunnah. Walaisat hujjatan, dan itu bukanlah hujjah. Innamad dalilu, yang namanya dalil, min kitabillahi wa min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam au ijma'il muslimin. Ini dalil Quran, sunnah dan ijma'. Nah, berikutnya siapa? Si itu Bihar, Fadl Bihar. Inna min ilajin, innal ilaji lifakki, lifakki sihri, lifakki sihri, sihri, lifakki sihri, lifakki sihri as-sarfi, lifakki sihri as-sarfi, an yutalliqa, an yutalliqa rajulu zawjatahu tatliqatan tatliqatan wahidatan thumma yanfaku sihra sihru bi'idnillahi thumma yuraji'uha ba'da dhalika fahal hadal fi'lu sa'ibun wahal lahu wajhun minash syar'i wa bimada yusi fadilatukum fadilatukum. Jawabun, ma qala bihada ahlul ilmi fima a'lamu wa laysat hadhihi al-maqalatan wa hadhihi laysat wa laysat hadhihi al-maqulatu maqulatu bi sahihatin kullu sihri ma huwa bil talabi kullu sihri bil ilaji syar'i la bil talabi wallahu jalla wa ala yabghidul yubghidul talaqa illa idza da'at ilayhi al-hajatu min adami salahiyati al-asharati 10 dong isyrah isyrah kalau asyrah 10 dong isyrah terus baina zawjaini aw adamu aw adami aw adamil wafaqi wifaqi wifaqi bainahuma amma an yutalliqaha min ajlil ilaji fala a'lamu ahadan min ahlil ilmi qala bihada. Nah, paham sini? Ngerti ya? Oh, udah ngerti, buat apa lagi kita terjemahin? Nah, ini pertanyaan. Al-ba'du yakulu, sebagian orang berkata, wahai syekh, inna min ilajil lifakki sihir as-sarfi ayutalliqa ar-rajul zawjatahu tatliqatan wahidatan. Wah. Nah, ini misalkan suami istri ya, ada yang kena sihir ya. Nah, misalkan dia diguna-guna ya oleh Will. Nah, suaminya diguna-guna oleh Will. Jadi sang suami membenci istrinya. Si Will ini pihak ketiga. Will itu singkatannya apa? Wanita idaman lainnya. Ini Will ini gak bertauhid sih. Kalau dia bertauhid ya diajak aja itu cowok yang bersuami tadi jadi suami dia. Ya, gak apa-apa menawarkan diri. Kan dulu sahabiat datang ke Rasulullah. Dia tahu Rasulullah udah punya suami. Biasa gitu. Gak masalah. Ya, ini karena musyrik. Karena gak paham akhirnya mendukun. Dia ingin seneng ke pria bersuami. Karena pria bersuami itu pengalaman. Ya gak? Dibanding jomblo, jomblo gak tahu apa-apa, pelangak-pelongo. Kalau pria bersuami pengalaman. Ya gak? Antum kalau cari kerja itu, lihat rata-rata pengalaman berapa minimal? 2 tahun. Oh, lihat pengalaman. Hah? Nah, pokoknya gitulah. Istri Yusuf udah gak ada kan? Tadi ada Kang Usep. Hah? Udah pulang ya? Kalau ada biar denger. Mana lagi tadi? Nah akhirnya dia menyihir. Menyihir suaminya. Dan sang istri suami ini, istri sah tahu. Suami saya kesihir nih. Sebagian orang ada yang mengatakan, udah kamu ceraiin aja saya sekali. Kata orang-orang, ngobatinya, kamu ceraiin istrimu talak sekali. Talak satu. Nanti itu akan terurai. Sihirnya. Nah, boleh gak kayak begini? Ini inti pertanyaannya. Paham enggak? Taib. Nah, inna min ilajil faqis sihri sarfi. Nah, sesungguhnya sebagian orang menyatakan sesungguhnya pengobatan untuk melepaskan sihir sharaf. Masih ingat enggak sharaf dan ataf? Kalau sharaf guna-guna agar sang pasangan sang seseorang membenci pasangannya. Kalau ataf pelet agar seorang mencintai orang yang menyihir dia, ya. Padahal enggak ada faktor. Enggak ada faktor yang di situ dia bisa senang lah sama orang tersebut. Ya. Nah, ini. Ah, kata di pertanyaan begini yaitu benar apa enggak sebagian orang menyatakan ayyutalliqa ar-rajul zaujatahu. Nah, sang suami menceraikan aja istrinya. Tatliqatan wahidatan, talak satu. Talak itu kan ada dua, talaqu marratan. Talak itu ada dua. Ini talak raji'i namanya. Talak yang dapat rujuk. Ya. Talak yang dapat rujuk ketika masa iddah enggak perlu akad baru. Cukup dengan simbolik, dengan isyarat atau langsung jima. Itu udah rujuk. Atau udah rujuk. Talak raji'i. Kalau talak tiga yang enggak bisa berujuk, talak apa? Bain. Nah. Taib barakallahu fikum. Benar enggak pernyataan seperti ini? Summa yanfaqu as-sihru bi'idznillah, kemudian sihir akan terlepas. Ya, sihir itu akan hilang, terputus dengan izin Allah. Summa yuraji'uha. Nah, kemudian sang suami merujuk. Ya, rujuk dah. Rujuk pada istrinya pada talik. Ah. Fa hal hadzal fi'lu sa'ighun? Ah, apakah perbuatan ini boleh? Benar? Ah. Ngerti pertanyaan di sini? Baik. Nah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, oh berikutnya masih pertanyaan lagi. Wa hal lahu wajhun minasy-syara'. Ah, apakah di sini ada sisi dalil dari syariat yang membolehkan wa mimada yusi fadilatukum. Nah, maka dengan apa engkau wa syai fadilatukum mewasiatkan begitu. Nah, apa yang kau wasiatkan kurang lebih begitu artinya. Baik, jawabun. Maka jawabannya ma qala bihadza ahlul ilmi fi ma a'lamu. Nah, kata Syekh, enggak ada yang mengucapkan pendapat ini dari kalangan ulama fi ma a'lam. Kalau fi ma'lam sepengetahuan saya. Kalau fi ma'adkur seingat saya gitu. Ah. Wa laysat hadhihi al-maqulatu bi sahihatin. Dan pendapat ini enggak benar. Ya. Hullu sihir ma huwa bitalaq. Oh, melepas sihir, mengobati sihir dengan cara mentalak istri. Wah. Hullu sihir bil ilaj asy-syar'i la bitalaq. Ya, namanya mengobati sihir itu dengan pengobatan yang syar'i, ruqyah, doa, bukan dengan ceraiin istri. Allah jalla wa ala yubghidu talak. Allah membenci talak. Illa idza da'at ilaihi alhajatu, kecuali jika ada faktor pendorong yang mendorong hal tersebut, ada hajat. Ya, ada hajat. Ya. Misal-misal apa? Min adami salahiyatil israh. Semisal sudah tidak ada lagi salahiyah kecocokan, israh, israh itu keakuran, apa ya? Kalau harmonis itu wifaq, ya boleh juga tidak ada kecocokan lagi, enggak harmonis lagi baina zaujain, di antara dua pasangan. Oh, adamil wifaq, sudah tidak ada kecocokan. Ya. Enggak ada kecocokan yang enggak bisa dikompromikan, enggak bisa dimusyawarahkan, udah enggak cocok. Semisal istrinya bersikeras, saya pokoknya Mu'tazilah, kamu saya tahdir kalau enggak ikut jadi Mu'tazilah. Ngeri ini. Gimana sang suami? Nah, dakwahin, enggak mau juga, ya udah. Nah, ini enggak cocok, ini enggak main-main ini. Cuman kalau enggak cocok istrinya itu, ya. Kalau pagi sukanya nasi uduk, suaminya sukanya nasi ulam, istrinya madzhab buburnya diaduk, suaminya enggak, ya kayak gini enggak penting. Enggak penting kayak gini, hah? Enggak penting. Ya, ini mah gampang. Ini sekarang ya ikhwah gampang cerai gara-gara beda ngaji. Ngajinya kenapa? Padahal sesama ahlus sunnah. Ya, suaminya ya, misalkan ngaji ke Roja, istrinya RII, cerai. Ini bodoh ini, bodoh ahmak, orang bodoh itu. Ya, itu kan enggak syirik ya, kecuali yang siapa? Yang di Roja RII ngajarin kesyirikan, ngajarin bid'ah baru. Apa kayak begitu enggak penting, orang bodoh ya, belajar sama orang bodoh yang tempat belajarnya cerain aja istrimu. Wah, itu. Muftinya orang bodoh, walau bertitel LC sekalipun. Orang bodoh. Orang jahil kayak begini. Ya. Gampang itu bikin fatwa, cerain istrimu. Cerain suamimu. Suamimu itu MLM. Wah. Enggak, suami saya enggak ikut itu. Apa pengaji apa? Multi level marketing, bukan. Gitu. Jenis lagi. Sejenis sururi dulu. Waduh. Ini istilah-istilah apa kayak gini? Ngawur kayak begini. Ah, Revi bingung Revi. Apaan sih itu? Sururi makanan apaan tuh Revi? Coklat campur apa itu? Enggak ngerti alhamdulillah. Ya. Tahu masalah ini enggak dianggap alim. Enggak tahu masalah ini enggak dianggap jahil. Seperti ilmu kalam. Pinter terhadap ilmu kalam enggak alim. Bodoh terhadap ilmu kalam itulah ilmu. Ini enggak masalah. Ya. Revi bingung ya. Harga apalagi? Harga apalagi nih? Ya enggak perlu harga. Ya enggak? Enggak perlu tahu. Yang penting antum nahdir ya enggak? Mana lagi berikutnya? Amma ayyutalliqaha min ajli al-ilaj, adapun menceraikan istrinya karena pengobatan supaya sorok guna-guna tadi lepas. Fala a'lamu ahadan min ahli ilmi, maka saya tidak mengetahui seorang ulama pun qala bihadza, yang berpendapat dengan pendapat ini. Nah, berikutnya soal Mustafa. Ahulluhu bilharki awit tamziki. Nah, paham sini? Apabila saya mendapati sihir, hal ahulluhu, apakah saya ya ahulluhu, saya melepaskan sihir tersebut biharf dengan cara dibakar atau ditamzik, dirobek ya. Baik, terus jawabun tidak wajadta sihron fa'atlifhu imma bi ihraqihi bin nari aw bi tamzikihi al muhimmu annaka la tabqihi. Kalau la tabqihi, jangan kamu yang sisa. La tubqi, jangan kau sisakan, jangan kau biarkan. Ayat teman. Baik. Idza wajadtu sihran. Nah, penanya berkata, jika saya mendapati sebuah sihir, hal ahullu bil harq, apakah saya urai, saya lepaskan sihir tersebut dengan cara dibakar au bitamzik au tamzik atau dengan dirobek ya. Dirobek-robek. Nah kata saya idza wajad tasihran fa'atlifu atlafa yutlifu. Ya, bukan talafa yutlifu. Talafi. Allahu musta'an. Perlu ikut itulah gitu sih tadi. Syekh Al-Qa'il, Syekh Al-Qa'il dia butuh ini ya, pelajaran tasrif lagi. Ya. Idza wajadta sihran fa'atlifhu. Apabila Anda mendapati sihir, maka hancurkanlah. Am imma bi ihraqihi binnar, entah dengan bakar pakai api atau bitamzik atau dengan dirobek-robek. Al-muhim annaka la tabqi. Yang penting Anda tidak membiarkan dia. Hancurin. Hancurkan. Terus lanjut Mustafa, tanya lagi soalun. Soalun yang disebut di ba'dil jadid an yaquma syakhsun di jam'in minan nasi ya'malu istirahati musiratan. Ka'an yudkhila sayfan aw sikinan fi batnihi duna an yata'atharu wa ghayru dhalika min al-harakat allati la tusaddaqu bi hayatin nasil adiyati fama hukmu syar'i fi misli hadhihi al-a'mali. Kata Syekh, yahdusu ini terjadi, yahdusu ini terjadi ini ya, fi ba'dil bilad, di sebagian negeri. Ayakum syakhsun, ada seorang yang melakukan fi jam'in minan nas, di kumpulan manusia, ya'malu isti'radati. Ya, dia mengamalkan isti'radat. Isti'radat itu jamak dari isti'radi. Isti'radi itu show. Pertunjukan besar gitu. Show. Dia mengadakan pertunjukan besar, show yang musiratan, yang musirah, yang sensasional. Wow. Yang musirah. Ka ayyad khula saifan, semisal dia bukan yadkhula. Ka ayyud khila. Dia memasukkan saifan, pedang, au sikinan, ya, pisau fibatnihi ke perutnya, duna ayyata asar, tanpa berefek, tanpa memberikan pengaruh. Dia tuncepin, kayak si Banser Yun sering adakan pertunjukan itu kan, dilindes mobil lagi wisuda, itu bukan Banser ya, mati ternyata, dikeprok palanya, jinnya keluar, mati. Atau yang dia kebal gitu. Kebal, itu sihir semua. Ya. Wa ghairu dzalika minal harakat, dan yang lainnya dari berbagai harakat, gerakan-gerakan tubuh, aktivitas-aktivitas yang la tusaddaqu fi hayatin nas al-adiyah, yang tidak dapat dibenarkan, tidak bisa dipercaya dalam kehidupan manusia biasa itu bisa terjadi. Fa ma hukmu syar'i fi mithli hadzal a'mal? Apa hukum syar'inya terkait amal ini? Tafadhal. Apa Dimas? Kadzabun ada syakhidun kadzabun. Kadzabun. Wa amaluhu hadza min as-sirri at-ta'yin. Fa huwa min dhifi ma dzakara Allahu an sahrati Fir'auna fi qawlihi ta'ala fa idza ibaluhum wa isyihum yukhayyaru ilayhi min sihrihim annaha tas'a. Wa fi qawlihi ta'ala makmul dari takhil yata'anu nafsahu aw annahu yaqtulu syakhsan awyaruhu kamakan wakiwa kiil amri lam yahsul syai'un syai'an lam yahsul syai'un lam yahsul syai'un min dalika aw yuzhiru linnasi annahu yadkhulun nar wa la tadurru wa huwa lam yadkhulha wa innama amala amila hilatan khafiyatan dhannaha annasu hiqatan. Agus, lanjut. Wala yajuzu samahu li haula'i bi muzawalati hadzal batili wattajili 'alal muslimina bihiyalihim. Hiyal itu jamak dari hilah, tipu muslihat gitu. Terus ya bihiyalihim al-batilatu. Al-batilati na'at dari hiyal. Al-batilati bi anna hadza yu'athiru 'alal awami. Mimnya yang tasdid. Awami. Terus wa kana 'inda ba'dil amra'i umara'i min bani umayyati umayyata rajulun yal'abu bi mithli hadha fadabaha insana wa abana ra'sahu thumma raddahu kama kana fa'ajibal hadiruna faja'a jundabun al khairu al azdi radhiyallahu anhu faqatalahu wa qala in kana sadiqan fala yuhyi nafsa fal lamnya lam amr fal yuhyi nafsa wala yajuzu lil muslimi an yahdura hadat dajali al dajla wasya'wadata aw yusaddiqa biha bal yajibu inkarun dalika. Mudah, inkaru dalika wa yajibu ala ulatil muslimina man'uhu fa'il yajibu man'uhu wa tankilu biman yaf'aluhu walau sami li'i mana la'iban mana fannan mana wa tankilu biman yaf'aluhu walau summiya la'iban wa fannan. Terus fal asma'u la tughayyirul haqa'iqa wa la tubi'ul harami haroma. Ya akhi apa tubi'ul haroma wa mithluhu alladhi yadhharu linnasi annahu boleh yudhiru linnas yudhiru linnasi annahu yaf'ilu berarti yajdhibu sayyarata bi sya'rihi Aw yanama ma'tuf ke annahu yajzibu. Enggak ada ya. Enggak ada amil nasab. Oh ya, aw yanamu. Nah. Aw yanamu tahta kifar. Kafirat itu jamak dari kafirun. Perhatikan kafirun. Kafir. Bukan kafir tapi kafirun. Kafirun jamaknya kafirat roda ban nama lain. Terus kafirat sayyarati wa hiya tamshi aw ghairi dhalika min anwa'it tadjili watakhjili wasihri. Nah, pertanyaannya udah dibaca belum? Pak, udah diterjemahkan belum pertanyaannya? Udah. Sekarang jawabannya. Hada musyakwidun wa kadzabun, itu para tukang sulap yang pakai sihir. Itu mereka itu kadzabun. Mereka para pendusta. Amalu hada minas sihri takhiri. Perbuatan mereka itu adalah termasuk dari sihir takhiri. Nah, wahuwa min jinsi ma dzakarahullahu, dan itu adalah bagian jenis dari, termasuk dari jenis yang Allah sebutkan tentang para saharati fir'aunah, tentang para tukang sihir fir'aun, fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah ta'ala, fa idza hibaluhum wa isyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrin min sihrihim annaha tas'a. Maka tiba-tiba hibal, jamak dari habal, tali temali mereka, wa isyuhum jamak dari asa, kayu-kayu bertongkat-tongkat mereka, yukhayyalu, dikhayalkan, dibayangkan seolah-olah ilaihi kepada Musa, min sihir, karena berkat sihir mereka, annaha tas'a, bahwa tongkat dan tali mereka itu semua bisa berjalan merayap seperti layaknya ular. Dan firman Allah ta'ala, falamma alqaw saharu, maka tatkala mereka melemparkan tali temali mereka dan tongkat-tongkat mereka, maka mereka menyihir. Menyihir manusia apa mata manusia? Matanya. A'yunan nas, mereka cuma menyihir mata manusia. Sihir takhiri, wastarhabuhum, membuat takut mereka. Maka haula'i yastamiluna ma yusamma bil qumrah, maka mereka menggunakan apa yang dinamakan dengan qumrah, yaitu suatu hal yang hipnotis lah bahasa kita lah ya. Mana lagi berikutnya? Wahia takhyilun linnas khilafal haqiqah, yaitu membuat orang membayangkan sesuatu yang itu ternyata menyelisihi hakikatnya. Aw ya'maluna syai'an minal hiyali al khafiyah, atau mereka melakukan sesuatu dari tipu daya muslihat yang samar, ya allati tadharu, yang mereka menampak, yang nampak bagi manusia bahwasanya itulah hakiki, terjadi real, padahal itulah dusta. Ya, yaitu dengan seperti apa? Ayudhira linnasi annahu yat'ana nafsah. Dia menampakkan kepada orang-orang bahwa dia seolah-olah menikam diri dia sendiri. Aw annahu yaqtulu syakhsan, atau dia membunuh seseorang. Aw yarudduhu, atau dia bisa balikin lagi ke makanan sebagaimana seperti semula. Wa fil waqi' al-amri, namun realitanya lam yahsul syai'un min dzalik. Enggak terjadi apa-apa. Ya, enggak terjadi apa-apa. Cuman mata kita aja yang disihir. Aw yadhhiru linnas annahu yadkhulun nar, atau dia menampakkan kepada masyarakat seolah-olah dia masuk ke dalam kumpulan api, jalan di atas bara begitu. Ya, jalan di atas bara api. Kemudian mana tadi? La tadurruhu, ternyata api itu tuh tidak memberikan bahaya buat dia. Wa huwa lam yadkhulha, padahal dia enggak memasukinya. Wa inna ma 'amila hilatan khafiyatan dhannaha an-nasu haqiqatan. Namun dia hanya mengamalkan tipu muslihat yang khafiyah, yang samar, sehingga orang-orang menyangka itulah hakiki real terjadi. Wa la yajuzu as-samahu, samah itu masdar dari samaha yam yasmahu, mengizinkan, ya, memperkenankan, maka enggak boleh mengizinkan liha ula, bagi mereka yang bimuzawalati hadal batil, untuk mempraktekkan kebatilan ini, ya, wa tajjili, dan untuk mengelabui alal muslimin, mengelabui kaum muslimin, bihiyalihim, dengan tipu daya muslihat mereka, al batilah, yang batil. Lianna hadha yu'athiru alal awami, karena yang demikian hanya akan membuat pengaruh kepada orang awam. Ya. Wa kana 'inda ba'dil umara min bani Umayyah rajulun. Ada sebagian pemimpin dari bani Umayyah seorang pria yang yal'abu bi mithli hadha, yang suka bermain-main dengan sihir seperti ini. Fa dhahaba insanan, dia menyembelih seseorang, wa abana, dan dia memisah ra'sahu, kepalanya, summa raddahu kama kana, kemudian membalikan lagi sebagaimana seperti semula, ya. Fa'ajibal hadirun, maka hadirun pun takjub. Wah, hebat. Ya. Faja'a Jundub ibn al-Khair al-Azdi, maka Jundub, ya. Jundab, ya, bukan Jundub, Jundab. Faja'a Jundabun al-Khair al-Azdi datang, faqatalahu, membunuh tukang sulap tadi. Wa qala in kana sadiqan falyuhyi nafsah. Kalau memang dia benar sama ini, ayo, coba, dia harus dihidupkan diri dia sendiri. Nah, maka enggak boleh bagi setiap muslim menghadiri hadad dajla asya'udah. Adegan-adegan sulap tadi, pertunjukan tipuan tadi, sulap tadi. Au yusaddiqa biha, atau malah membenarkannya. Bal yajibu ingkaru dalik, bahkan yang wajib adalah mengingkarinya. Wa yajibu alal wulatil muslimina man'uhu, wajib bagi setiap pemimpin kaum muslimin melarangnya. Wa tankiru biman yaf'aluhu, menghukum dengan hukuman berat bagi yang mengamalkannya. Walau sumia laiban wa fandan, walaupun itu dinamakan sebagai permainan akrobatik dan fun, seni. Fal asma' la tughayyirul haqa'iq, yang namanya nama tidak merubah hakikatnya. Ya, riba dinamain pakai bunga, pelacur PSK, nah, itu enggak merubah hakikat. Wala tubihul harama, enggak serta-merta bisa membolehkan yang haram. Wa mithluhu alladhi yadhharu linnas, ini yang nampak bagi manusia, annahu yajzibu as-sayyarata, dia bisa menarik mobil bisyarihi dengan rambut dia. Oh ya, namu tahta kafiratis sayyarah, dia bisa tidur ya, di bawah bagian bawah mobil, roda-rodanya huya tamshi, ya, padahal mobilnya itu berjalan. Wa ughayru dhalik min anwa'i tajil, dari dan yang lainnya dari berbagai hal-hal yang itu adalah tipu daya, pengelabuan. Wa takhyil, hanya dibuat, dikhayalkan. Wa sihir, dan sihir. Nah, baik, berikutnya. Faddal. Baca Mas Fatur. Bahlawani. Bahlawaniyah. Wahum lam yardau, lam yardau. Jika lam yardau biha, faqad ta'alu muharraman yuri. Faya samun. Ya samuna alai. Amma idha radu qawli biha, wahum ya'lamuna annaha sihrun, fa'innahum ya'luruna biha. Soalun. Qabla an ahtadi wa uhtudiya. Qabla an ahtadi uhtudiya wa adawim. Wa udawim. Wa udawima. Wa udawima ala salawati fi awqatiha wa qira'atil Qur'ani al-Karim dhahabtu ila ahli safirati wa talabat minni an akhnuqa jajatan likai ta'amali hijaban tarok tani. Itu antum diharokatinnya. Diharokatin enggak? Hah? Enggak. Tarbituni. Tarbituni di mauji. Di anahu kana yujani da'iman muskilatun. Muskilatun naibul fa'il dari yujad. Muskilatun baini wa bainihi. Bainahu. Rapat. Panaktu ad-dajajata fi'lan. Ad-dajajata nam. Ad-dajajata fi'lan biyadi. Fahal alaya fi fi'li hadha ismun. Wa madha At-takhallasu. At-takhallasu. Ah. Huruf sin atau sad. At-takhallasu min hadzal khawfi alladhi yurawiduni wal qalaq min hadzal khawfi alladhi yurawiduni al qalaq buka puasa pakai qalaq makanya galau tahu qalaq artinya hah galau resah. As-su'al hal alladhi ya'tuna ila al-albab al-bahlawaniyah. Apakah orang-orang yang datang ke permainan sirkus tadi yang penuh syirik-syirik, penuh sihir-sihir, sihir-sihir takhiri? Agarlah dalika allati dan yang sebesarnya allati ta'tamidu 'ala sihir yang semuanya itu bersandar kepada sihir. Apakah mereka itu semua yakfurun wa hum lam yardaw biha? Apakah mereka semua kafir sedangkan mereka enggak meridhoinya? Nah, kata Syekh, "Idza lam yardaw biha faqad fa'alu muharraman fa ya'samuna 'alaihi." Nah, kalau mereka enggak ridho, tapi ditonton, datang yuk ke pertunjukan David Copperfield. Kalau sekarang antum enggak perlu lagi datang situ, nonton YouTube. Nah, David Copperfield. Wah, tuh. Kalau Indonesia, Limbat. Siapa lagi? Hah? Siapa sih yang tenar? Hah? Junior? Jemian. Ketik di YouTube, wah muncul show-nya. Ya, Iktiradi, muncul show-nya. Wah, kita tonton. Iya dan bilang, habis itu enggak percaya. Ah, ini bohong nih. Perhatikan ya, ikhwah. Kalau kita datang ke situ untuk mengingkari, itu boleh. Untuk mengingkari. Berarti apa? Sudah punya bekal iman yang kuat dan ilmu yang kuat untuk membantahnya dan menjelaskan ke hadirin dan mau dibohongin, ini dukun kafir dia nih. Taib, kata Syekh, jika dia tidak ridho, ya dia tidak ridho, dia enggak kafir, faqad fa'alu muharraman, tapi dia telah melakukan ya sesuatu yang diharamkan, ya samuna alaih, sehingga mereka pun berdosa atasnya. Ya, adapun kalau mereka ridho, wah iya juga ya, bener nih, mantap juga ini. Wahum ya'lamuna annaha sihrun, padahal mereka tahu ini adalah sihir. Fa innahum yakfuruna bihadha, baru mereka kufur berdasarkan hal ini. Ya, soal berikutnya, ini pertanyaan yang tadi dibacanya. Ya, wahai Syekh, sebelum saya diberi hidayah, ya, dan saya sebelum saya udawim ala salawat, ya, saya sudah continue mengerjakan sholat fi auqatiha, di tepat waktu, di waktunya, dan qiraah Quran. Zahabtu, dulu saya pernah, pakai fi'il madhi. Zahabtu, saya dulu pernah pergi ila ihda as-sahirat, ke salah satu wanita tukang sihir. Talabat minni, dan tukang sihir wanita tadi meminta kepadaku an akhnuqa dajajatan, supaya saya mencekek seekor ayam. Waduh, syaratnya nih. Kaita malali hijaban, supaya dia membuatkan, dia bisa mengerjakan untukku hijab, pembatas, yang nanti tarbituni bizauji, yang akan mengikat aku dan suamiku. Berarti ini apa nih? Saraf apa ataf? Ataf. Padahal udah jadi suami dia. Saking takutnya mungkin kali, daripada suami saya ntar tadut 2, 3, 4, nah mending diikat begitu. Nah, ini istri yang tolehah, kayak begini, bukan solehah. Istri yang toleh kayak begini. Kalau istri yang solehah enggak. Walaupun dia enggak suka apa, belum siap ta'adud, ya dia ya, bilang sama suami, "Jangan dong, Pak." Dia atau dia berikan servis seolah-olah suaminya itu udah merasa cukup. Ya. Tapi udah cukup mau ngasih nambah juga. Ya wajar lah namanya suami pria kan. Pria itu Allah anugerahi 400% kecintaan kepada 4 wanita. Satu wanita 100%. Gitu. 400%. Jadi dusta itu 100 bagi 4, 25, 25, 25. Bukan. 100, 100, 100. Gitu. Jadi kalau antum nanti mau nikah lagi, ya istri antum, wah antar cinta abang terbagi. Oh enggak. Cintaku tetap kepadamu 100%. Loh kan udah yang baru? Yang baru 100% juga. Gitu. Hah? Ya. Jadi antum masih sisa 300% pas Panji. Mubazir itu ya. Mau dikemanain itu. Akhirnya yo si Argo langsung setuju. Argo datang ke sini dapat ilmu banyak kan tuh ya. Ya, alhamdulillah kata ilmu yang paling penting ini ya. Buat bekal nanti ya. Insyaallah. Gitu. Ya. Nah, perempuan ini dia tahu, wah suami saya mau servis kayak apapun, dia puas kayak apapun, pasti pengen lagi 2 3 4. Gimana nih solusinya? Harusnya dia jujur aja. Saya belum siap di ta'adud, Bang. Gitu. Saya bukannya menolak ta'adud, silakan ta'adud. Asal jangan suami saya. Kan begitu, supaya dia enggak kufur, ya enggak? Kalau dia, saya enggak suka ta'adud, kufur dia. Ya. Kufur dia. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata amalan. Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka terhapuslah amal mereka. Ya. Nah, ini dia enggak benci. Silakan. Yang penting jangan suami saya. Nah, istrinya Pak Eko mungkin begitu. Apalagi istri Pak Edi, jangan ditanya udah. Udah tekan kontrak mungkin kali Pak Edi. Istrinya. Nah, ternyata dia malah datang ke dukun. Allahu musta'an. Untuk mengikat dirinya dengan suaminya. Ya. Li'annahu kana yujadu daiman, karena pernah selalu didapati muskilatun, problem. Baini wa bainahu, antara saya dan dia suaminya. Takut cerai gitu. Akhirnya diikat. Akhirnya diikatnya apa? Istrinya datang ke dukun, diguna-guna. Suaminya diatof. Diatof. Masyaallah. Oh, ini bukan karena takut 2 3 4 ya. Karena khawatir kumat, penyakit lama berantem begitu. Enggak perlu khawatir. Mungkin supaya enggak, ini mungkin suaminya mau ta'adud cuman istrinya enggak ngizinin, makanya berantem mulu di rumah ini. Berantem mulu, begitu ini pasti ini. Enggak ada kemungkinan lain. Ya, berantem mulu. Akhirnya dia bingung, gimana nih? Harusnya jangan gitu. Ya udah, biar enggak ada muskilah, suaminya diizinkan. Tafadhol Bang Wardono, mau ta'adud. Langsung bahagia Wardono. Mana lagi tadi? Hah? Waqad khanaqtu ya, khanaqtu. Itu khanaqa yakhnuqu khanqan. Mencekek. Waqad khanaqtu ada jajata. Akhirnya saya mencekek. Saya korayam syarat dari tukang sihir wanita tadi. Fi'lan biyadi, pakai tangan saya sendiri. Fahal alayya min fi'li hadha ismun? Apakah saya mendapatkan dosa dari perbuatan saya ini? Wa madza af'alu hatta atakhallasa min hadzal khaufi? Apa yang saya mesti lakukan sehingga saya dapat terbebas dari ketakutan ini? Alladhi yurawiduni wal qalaq, yang senantiasa menghantui saya, keresahan itu. Kalau saya terus resah, dia udah tobat berarti ini. Jawabun, maka kata si awalan yang pertama kata si dhahab ila sahirat haramun syadidut tahrib. Datang ke tukang sihir itu haram, sangat haram. Li'anna sihra kufrun, karena sihir merupakan kekufuran. Wa idrarun bi'ibadillah, dan membahayakan hamba-hamba Allah. Fadhahabu ilaihim jarimatun kabiratun, maka pergi ke mereka itu adalah kejahatan, dosa besar. Wa ma dzakarti, dan ini udah dibaca belum? Kok jadi saya yang baca sih? Coba dibaca sini. Ya. Ya, kok jadi saya yang baca? Ya. Dibaca. Tafadhal. Tadi Mas Fatur baca sampai mana? Sampai pertanyaan aja ya. Siapa? Sabit, sabit, baca sabit. Anaki, ini cewek yang nanya. Hah? Jari matun. Mana sih? Mana? Wa ma dzakarti annaki khanaqti ad-dajajata jarimatun ukhra. Li anna hadha fi ta'dibun lil haywan wa qatlun lil haywan bighayri haqqin wa taqarrubun wa taqarrubun wa taqarrubun ila ghayrillahi bi hadzal amali fa yakunu syirkan wa lakin ma dumti qad tabti tubti ila Allahi taubatan sahihatan Nah, maka jawabannya yang pertama, pergi ke tukang sihir itu haram, sangat haram. Ya, kenapa? Karena sihir adalah kekufuran dan membahayakan hamba-hamba Allah. Maka pergi ke mereka itu adalah jarimatun kabiratun, kejahatan, dosa besar. Wa ma dzakarti annaki khanaqti ad-dajajah, apa yang anti sebutkan bahwa anti mencekek seekor ayam, itu jarimatun ukhra, kejahatan yang lainnya. Ya anna hadza fihi ta'dibun lil hayawan, karena yang demikian ini adalah menyiksa hewan. Wa qatlun lil hayawan bi ghairi haq, dan juga membunuh hewan tanpa alasan yang benar. Wa taqarrubun ila ghairillah, dan ini adalah bentuk mendekatkan diri beribadah kepada selain Allah bi hadzal amal, dengan perbuatan ini fa yakunu syirkan, maka ini menjadi syirik. Syirik apa? Asghar akbar. Akbar. Walakin ma dumti qad tubti ila Allah, namun selama anti taubat kepada Allah taubatan sahihatan, dengan taubat yang benar, fa masabaqa minki, maka apa yang telah berlalu dari saudari, dari kamu, ya yaghfirullah, semoga Allah mengampuninya. Wala ta'udi, lanya la nahiyah. Maka ta'udi fil mudhari majzum. Bila nahiyah wala matu jazmihi hadzun nun. Karena dia min af'al atau alam silah al-khamsah. Nah, jangan kamu balik lagi ilai ke tukang sihir tadi fil mustaqbal, di masa mendatang. Allahu ta'ala yaghfiru liman taba. Allah pengampuni siapa saja yang bertobat. Ya. Wala yajuzu lil muslimin ayatruku as-saharata. Dan kaum muslimin enggak boleh membiarkan tukang sihir. Yuzawiluna sihrhum. Mereka menerapkan, mempraktekkan sihir mereka bainal muslimin, di tengah-tengah kaum muslimin. Bal yajibu inka al-inkar walihim, bahkan wajib mengingkari mereka. Wa yajibu ala ulatil muslimina wa ala ulatil umuril muslimina qatluhum. Wajib bagi pemerintah kaum muslimin membunuh mereka. Wa irahatul muslimina min syarrihim, dan juga irahah itu maknanya apa? Adkhala al-muslimin, ya, adkhalahum fi rahah. Memberikan mereka ketenangan, kenyamanan kaum muslimin dari kejahatan mereka. Nah, terus Ihsan. Ma ra'yukum bi fathi iyadatin ya mutakhassasatin lil qira'ah. Mahallatin wa tawassu'u wa yadkhulu man la yuhsinu. Walau bi amali asya'a muharramatin. Nah, pertanyaan, ma ra'ikum, apa pendapat Anda wahai Syekh, wi fathi iyadat. Iyadah poliklinik ya. Mungkin kalau sekarang kayak rumah ruqyah gitu. Apa? Rumah ruqyah. Kan ada tuh RBC. Ruqyah Bekam Center. Ini rumah ruqyah, ruqyah center gitulah. Nah ini iyadat al-mutakhassasah lil qiraah, yang khusus untuk baca Quran aja, di pengobatannya pakai baca Quran. Maka jawabannya maka namanya itu manafiyah ya. Bukan ma mausulah. Ma kana hadza min amali salaf. Ini bukanlah amalan salaf. Ya, annahum yaftatahuna dauran. Mereka membuka daur. Daur itu kan tingkat, lantai, bangunan, tempat lah kita terjemahkan. Mereka membuat sebuah bangunan atau membuka mahalat, ya, seperti kayak stasiun-stasiun, kayak pos-pos. Ya. Itu lil qiraah, untuk qiraah, ya, untuk supaya jadi pengobatan ruqyah, baca Quran di situ. At-tawassu'u fi hadha. Nah, ini kita berluas-luas dalam hal ini, kita ya, sampai kita multitafsirkan ke berbanyak hal, berluas-luas, berlapang-lapang dalam masalah ini. Ini hanya akan yuhdisu syarron, hanya akan mengakibatkan keburukan. Ya, wa yadkhulu fihi man la yuhsinu. Dan nanti akan masuk ke dalam perkara ini man la yuhsin, orang-orang yang enggak punya kelayakan. Ya. Di an-nas yajurru wara'at tama. Karena manusia akan menyeritnya, menggiring dia, menyeretnya, ya, di kebelakang ketamakan. Yuriduna ayyajribun nasa ilaihim. Mereka ingin membawa manusia kepada hal-hal tadi. Walau bi amali asya'a muharramah, walaupun dengan mengamalkan hal-hal yang diharamkan. Masuk ke pembatal ke-8. Qala rahimallah as-saminu mudaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin. Mudaharah, muawanah, maknanya sama. Menolong, membantu. Pembatal ke-8, membantu atau menolong orang musyrikin. Ala di sini maksudnya apa? Untuk menghadapi al-muslimin, untuk menghadapi kaum muslimin. Dalilnya ialah firman Allah, "Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdi al-qauma adh-dhalimin." Siapa yang berwala di antara kalian kepada mereka, fa innahu minhum, maka sesungguhnya dia sudah menjadi bagian mereka. Innallaha la yahdil qauman dzalimin. Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Enggak boleh nih, kayak sekarang skup yang kecil, kaum muslimin sedang bertempur dengan kaum musyrikin dalam pertempuran Ghazul Fikr, ya. Perang pemikiran. Enggak boleh kita malah pro musyrikin dengan kasih-kasih bahan ke dia, dibantu nih. Kamu mau bantah dia. Dia itu kalau di tubuh umat Islam, dia itu menyimpang, bid'ah. Nih, bantah dia. Gak boleh, walaupun itu adalah betul, dia menyimpang. Tapi dia masih Muslim. Ya, gak boleh. Kayak kemarin, Habib Rizik. Habib Rizik itu, ya, dia kena kasus foto atau fotografi atau pornografi atau apalah. Antum percaya? Saya gak percaya, wallah. Ya, kayak begitu. Itu mah gampang, anak kecil gak bisa ngedit-ngedit kayak gitu. Tapi itu kan perkara hukum, toh taib. Ya, saya demi Allah nggak percaya, secuil pun nggak percaya. Anak bodoh yang percaya kayak begitu. Anak SMP juga bisa bikin edit-edit chatting WhatsApp kayak begitu. Nggak percaya. Saya punya ponakan bisa bikin kayak begitu. Anak SMP. Nah, saya demi Allah nggak percaya sedikit pun. Walaupun Habib Rizik kita selisihi dalam banyak hal, asyairahnya dia, apalagi, banyak. Tapi kan nggak murtad. Ya, berarti masih Muslim, masih Muslim. Tapi kalau yang fitnah menimpa dia seujung kuku, saya nggak percaya. Dan mereka yang itu pendusta semua, tukang fatan, tukang fitnah semua, tukang fitnah. Tapi, nah berarti kita mesti di mana nih? Pak, yang menuduh itu siapa sih? Barisannya si kafir penista, Ahok. kaum liberal sekuler, kaum kafirin, kaum sipitin, tahu sipitin? Kaum sipit, kaum sipitin, kaum kafirin, kaum liberalis, pluralis, udah itu aja. Ateis muncul di situ, ya, menyudutkan HRS, menyudutkan HRS, toh disudutkan HRS. Nah, kita HRS lagi berhadapan sama kafirin, kita tiba-tiba muncul kayak pahlawan kesiangan, bantahan, rad ala Habib Rizik, bid'ah-bid'ahnya, penyimpangan-penyimpangannya, dikasih bahan, dia menyimpang dalam Islam begini-gini. Loh, ini jadi bahan buat musyrikin. Hati-hati kayak begini. Udah al-wala wal-baro hancur, nanti bisa terjatuh ke pembatal Islam ke-8 ini. Gak boleh. Ya, gak boleh kayak begitu. Lagi pula tipu daya, itu tipu daya setan yang paling lemah, tujuan apa? Chat, mesum kayak begitu. Hah? Apalagi kan WhatsApp, itu ranah privasi, bukan publik. Kecuali di publik, itu kan ranah WhatsApp. Kalau benar, walaupun tadi saya bilang seujung kuku saya nggak percaya, ya karena saya punya keponakan SMP, sekarang udah SMA, bisa bikin chat palsu kayak begitu, bisa, gampang kata dia. Cuman saya nggak mau minta ajarin, ntar saya ngerjain orang lagi. Bisa kayak begitu. Seujung kuku saya nggak percaya, seujung kuku, hatta kuku saya nggak ada, seujung daging pun saya nggak percaya. Orang bodoh yang gak percaya kayak begitu. Ya, mereka pun tahu itu dusta, cuman kan ada bahan. Ya. Jadi kalau kita percaya, ini ajaib. Keberpihakan kita di mana terhadap Muslim? Nah, kita malah kasih bahan ke si kafirin, si pitin, pluralis, liberalis. Oh ini sikat HRS, subhan. Ini hati-hati, kena ayat ini. Ya, mudhaharatul musyrikin. Mu'awanatuhum alal muslimin, untuk menghadapi kaum muslimin. Gak boleh kayak begitu. Ya, biar paham dulu. Ini siapa? HRS. Muslim apa kafir? Kita dudukan dulu permasalahan. Lawannya dia kafir, jelas. Kafir tulen. HRS. Muslim. Wah, berarti gak bisa. Kecuali siapa? HRS versus orang Syarafidah. Kafirin versus Syarafidah. Syarafidah aja kufar. Ah berarti, ah silakan deh kalian berantem sana. Paham enggak sini? Taib. Makanya Syekh bin Baz dahulu membolehkan tentara Amerika di Teluk, walaupun diselisih oleh Syekh Al-Albani. Fima adzkur, seingat saya. Syekh bin Baz dahulu boleh untuk menyerang Irak. Kenapa? Karena Irak waktu itu menyerang Kuwait. Tujuannya lagi untuk menyerang Saudi. Loh kan Saddam Hussein, Saddam Hussein waktu itu, kan dia meninggal dalam keadaan taubat. Waktu itu difatwakan oleh para ulama, diantara Syekh bin Baz, Saddam Hussein murtad. Murtadnya dari sisi apa? Dari sisi ideologinya dia, Partai Baas. Ya, Partai Baas di Irak itu sosialis. Ya, bukan cuma sekuleris, sosialis. Maka dia kufur di situ, ditegakkan hujah, ngeyel, kufur di situ. Dulu, ya, ingat ya, dulu ya, jangan pas. Oh, dia kan digantung sama Amerika, orang ngucap lain-lain. Itu dulu kita ngomong, ini dulu. Dulu, dan pasukannya, negaranya demikian. Kemudian dia menyerang Kuwait. Menyerang kaum muslimin yang ada di Kuwait. Nah, menguasai minyak-minyak di Kuwait, dan sebentar lagi, kalau udah Kuwait lolos, berarti Saudi Arabia. Dan dia ingin menguasai Saudi Arabia. Dia ingin menguasai agar Ka'bah, Masjid Nabawi, Masjidil Haram dikelola oleh ideologi kekufuran dia, yaitu Ba'as. Ya, Ba'as. Maka Syekh bin Baz memfatwakan, boleh Arab Saudi minta bantuan kepada orang-orang kafir, menyediakan tempat kamp untuk orang kafir untuk memusuhi mereka. Maka enggak termasuk ke dalam hal ini. Ngerti enggak antum? Paham gak? Nah, kalau si Albani berpandangan, jangan nanti menimbulin fitnah. Akhirnya terjadi fitnah, ada orang yang gak paham, nuduh yang enggak terhadap Syekh bin Baz. Ya, dari kalangan himpunan tani, bukan, para petani lurus. Hizbut Tahrir. bukan Himpunan Tani Indonesia, Hizb Tahrir. Kalau petani lurus akidahnya mungkin. Ini Hizb Tahrir akidahnya mencong-mencong. Nah, Hizb Tahrir mulai protes mereka. Ya, mulai dia memainkan isu ini. Nah, mereka enggak paham ya hakikat perkara ini. Paham enggak di sini? Baik, jadi kita tahu sekarang gambarannya mudhaharatul musyrikin. Apa itu bentuk mudhaharah kepada kaum musyrikin? Nah, ini panjang ini ya, nanti kita baca selembar satu halaman atau dua halaman lumayan hari ini buat nyicil. Hah? Baik. Nah, kita baca di sini. Nah, Nugraha. Ya. Kan udah kan matanya? Siapa yang menolong membantu musyrikin untuk menghadapi muslimin, maka dia kufur. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qawmadh dhalimin. Terus. Wa huwa al-mudhaharatu. Hah? Mudhaharah. Masdarnya. Kalau dhahara yudhahiru itu fi'ilnya. Ini kan huwa mubtada. Nah, terus. Kalau di buku antum dhahira ya. Buku cetakan apa itu? Mesir. Wah. 15 ribu sih harganya. Berapa? 100. Oh, sama ya. Kalau buku mahal mah beda kita ya. Saudi lah. Insyaallah. Terus ini tashmalu al-mahabbata bil qalbi. Terus wa mudaharatul musyrikina masyaallah. Hasb cukup. Nah. Syarah Asy-Syaikh rahimahullah akhadha naw'an wahidan min anwa'i muwalatil kufar. Syekh di sini Muhammad bin Abdul Wahab mengambil satu jenis dari jenis-jenis berwala kepada orang-orang kafir. Berloyalitas yaitu apa? Mudhaharah, menolong mereka. Wa ila namun fal muwalatu tashmalu mahabbata bil qalb. Muwalah bentuk loyalitas itu mencakup cinta dengan kalbu kepada orang-orang kafir. Nah, kemudian mencakup apa lagi? Mudhaharatul musyrikin 'alal muslimin. Mencakup menolong orang musyrikin untuk menghadapi kaum muslimin. Mencakup apa lagi? Wassana'a wal madhalil kufar. Memuji, menyanjung orang-orang kafir. Ila ghairi dzalik dan yang lainnya dari bentuk muwalah. Bentuk loyalitas kepada orang-orang kafir. Ini bahaya ini. Al-wala' wal-bara'. Ya, pelajaran penting ini. Ya, pelajaran penting dalam akidah. Sampai-sampai para ulama memfatwakan. Ya, salah satunya gak boleh muji mereka. Kita gak boleh memuji pemain bola orang kafir. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh kita itu pakai baju bola di belakangnya ada gambar, ada tulisan nama orang kafir. Ada yang pakai jersey belakangnya Ibrahimovic. Nah, ya, belakangnya ada tulisan George Mila, Roger Mila, Mabuang Kesak. Nah, gak boleh. Ya, gak boleh. Thomas Brolin, tahu nggak tuh Thomas Brolin? Ya belum lahir. Pemain bola Swedia. Piala Eropa tahun 92. Ingat saya dulu. Nah, yang juara Denmark. Michael Laudrup. Ingat saya dulu. Nah, itu gak boleh. Pakai nama-nama di belakang. Antum tanya apa sih pemain bola zaman sekarang? Peri Sandri ya? Messi. Itu enggak boleh pakai baju muslim. Nah, Syekh Shalih Al-Fauzan di apa namanya? Di risalah beliau namanya Masdar Talaqqi, Masdaruna fi Talaqqi Al-Aqidah. Ada soal jawab di situ. Boleh enggak pakai baju jersey ada tulisannya orang kafir? Jangankan orang kafir, pakai baju bola pemain muslim mau salah. Oh, di belakang itu. Pakai baju Liverpool, mau salah. Hah? Kita pakai baju Muhammad salah. Enggak boleh itu gulu terhadap muslimin. Apalagi ke orang kafir. Ini memuji mereka, enggak boleh memuji mereka. Itu masuk al-wala wal bar. Enggak boleh. Wah, keren banget Cristiano, namanya aja Cristiano, ya Kristen, ya kan? Keren banget Cristiano Ronaldo. Wah, dipuji-puji, disanjung-sanjung. Wah, hati kita timbul penyakit di situ. Ya, kita akan pro dia terus. Pro, nanti kita lihat kekufuran dia. Pengingkaran kita itu berkurang. Ya, pengingkaran kita berkurang. Ini pemain bola nih. Pemain bola nih, antum senang sama dia. Terus antum lihat di gereja, pengingkaran kita berkurang terhadap kekufuran dia. Berkurang itu pengingkaran. Loh, enggak percaya. Saya pernah ngerasain, saya dulu suka bola juga. Ya. Saya suka dulu sama apa? Pemain bola Inter Milan. Suka. Terus ngeliat dia ke gereja, kurang pengingkaran. Kurang pengingkaran. Dianggap biasa gitu. Anaknya dibaptis, dia ini itu biasa. Lihat kalau suka gitu. Apalagi terhadap klub-klub bola yang lambangnya ada salibnya. Saya perhatikan tuh ya, Barcelona itu. Itu ada salibnya. AC Milan ada salib. Hah? Karena mereka semangat perang salib itu masih ada. Ya, mereka semangat perang salib. Dahulu mereka kalah di perang salib. Mereka kalah di perang salib, mereka mengingat-ingat kembali. Maka tahun 1800-an, 1700-an, semua elemen-elemen usaha di negeri barat, di Eropa, baik itu restoran, perusahaan, klub bola, dibangkitkan semangat lagi. Pakai lambang-lambang perang salib. Dan itu jadi negara-negara mereka jadi bendera. Negara-negara Eropa Utara terutama. Ya. Negara-negara Baltik, ya. Semisal Denmark, Finlandia, Swedia, Inggris, Skotlandia, apalagi negaranya? Islandia, Norwegia, itu negaranya salib semua. Salib semua. Tak percaya, enggak percaya tuh. Hah? Pernah ikut pelajaran geografi kan? Masa enggak percaya sih? Nah, taib. Enggak boleh memuji menyanjung mereka, itu enggak boleh. Ila ghairi dzalik dan yang lainnya. Kenapa? Li'anna Allah aujaba 'alal muslimin mu'adatal kufar. Karena Allah mewajibkan bagi kaum muslimin untuk membenci orang-orang kafir, wa bughdahum. Ya. Untuk memusuhi orang kafir dan membenci mereka, wal bara'ata minhum, berlepas diri dari mereka. Hadza ma yusamma fil Islam, inilah yang dinamakan dalam Islam bibabil wala'i wal bara'. Dengan nama bab al-wala wal-bara. Al-wala memberikan loyalitas terhadap kaum muslimin. Bara berlepas diri terhadap kafirin. Ingat ya. Nah, ini dalam skala-skala politik pun kita bisa terjatuh ke situ. Contoh Anies Baswedan. Dia muslim. Ya banyak salahnya. Ya kita juga banyak salahnya. Mungkin dia bukan salafi lagi kan. Bukan al-sunnah. Iya. Nah banyak salah. Cuman kita poinnya kita ambil satu. Anies Baswedan murtad apa enggak? Oh enggak. Tapi berarti dia muslim. Lawan dia sampai sekarang kafirin, sipitin. Nah, sipitin. Ingat ya sipitin ya. Sipitin itu ahokers semua. Ahokers kan min sipitin. Nah, dendam kesumat. Mereka rasis lagi. Mereka nyebutnya si onta lah apalah. Disebut raja kampret lah. Allah musta'an. Ya, mereka tahu karena Anies Baswedan nanti yang akan digadang-gadang untuk melawan mereka. Ini urusan politik memang, iya urusan politik. Ya, urusan politik ini. Yang melek dikit nggak apa-apa. Ya, kita ahli sunnah itu bukan bodoh-bodoh banget nggak ngerti apa-apa. Gitu. Yang ngerti dikit biar tahu juga. Biar nggak salah dalam menempatkan al-wala wal-bara. Kalau nggak tahu apa-apa, Anies Baswedan versus Ahok, ah udah yang mana ada sana deh. Lah, ini awal-awal baru gimana? Ini kalau enggak tahu apa, tahu sedikit aja. Enggak usah nyemplung-nyemplung. Ya. Karena banyak kitab ulama yang kita enggak tahu. Nah, itu yang mesti kita banyak tahu. Baik. Nah, sekarang ada orang, oh, dia anti Anies. Dia pro ke sipitin, kafirin, pluralis. Ternyata Ahokers dia. Gimana ini orang? Al-wala wal-baroknya ada? Hah? Ada. Tapi walanya ke kafirin, sipitin, baroknya ke muslimin. Catat itu. Anies itu kafir atau muslim? Tanya ke dia. Muslim. Ah, kholas. Udah itu mengalahkan semua. Udah. Ya, mengalahkan semua. Mengalahkan semua. Paham gak itu? Ya. Kafirin dari sisi apapun enggak boleh dipuji. Berlaku adil dong. Iya adil. Berlaku adil. Kita tidak ngebunuh mereka, tidak apa mereka, tidak. Kalau dia jadi bawahan kita, kita kerja, dia kerjanya bagus, kita kasih bonus. Itu adilnya situ. Tapi di sini sudah al-wala wal bara. Ketika dia berhadapan dengan muslim. Ya, apalagi dalam urusan yang kayak begini. Nah. Men enggak paham banyak ikhwah. Kita ngomong begini, ya, dianggapnya politikus ditahdir gara-gara begini. Ya, enggak paham ya kalau kayak begini. Ya. Allah musta'an. Nah, Pak Sianto dibaca. Min. Pikrit. Yuhibbahum. Majazum bi sukurin muqaddarah. Bil munasarati wal muawanati al muslimina au yatawallahu bisana'i alaihi wa madhumahu alaihi wal ayatu amatu. Berikutnya case wa mudhaharatul kuffari al muslimina tahta aqsamul awwal al-qismul awwal mudhaharatuhum wa mu'awanatuhum 'alal muslimina ma'a mahabbati ma'ahum 'alayhi min al-kufri wash-shirki wad-dulali wa hadha al-qismu la shakka annahu kufrun akbaru mukhrijun mukhrijun minal millati wa min zahiri paman zaharuhum wa aanahum wa sa'adahum ala almuslimina ma mahabbati dinihim wa ma hum alayhi ridho anhum wa huwa muhtarun wa ghayru mukrahin fa innahu yakunu kufran kufrun akbar yakunu kufran wa yakunu kufran akbar kufran akbar kufrun akbar mukhrijan mukhrijan min millati minal millati minal millati ala dhahiri qawlihi ta'ala fa innahu minhum. Nah, masya Allah. Nah, maka perkataan Syekh wa mudaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin, membantu kaum musyrikin, menolong kaum menolong mereka 'alal muslimin, untuk menghadapi kaum muslimin. Ya, kata Syekh di sini al muawanah hiya al mudaharah. Muawanah maknanya ya mudaharah. Apa itu? Ya maknanya sama, membantu. Fadzahiru anna, maka yang zahir, kenapa Syekh menyebutkan pembatal ke-8 mudaharatul musyrikin wa muawanatuhum, membantu musyrikin, menolong musyrikin, kan membantu menolong sama aja dalam bahasa kita kan, membantu menolong, menghelp sama aja itu ya, sama aja. Nah ya, maka yang zahir ini adalah min atfi tafsir. Apa maksudnya atfi tafsir? Ya kan pakai atof, ya. Waw atifah di situ, waw atof. Maksudnya adalah al-ma'tuf adalah tafsir dari ma'tuf alaih. Ya. Ini min atfi tafsir, al-ma'tuf itu adalah tafsir dari ma'tuf alaih. Ngerti enggak ma'tuf alaih? Ja'a Zaidun wa Amrun. Ja'a Zaidun wa Amrun. Waw-nya kan huruf atof. Ja'a Zaidun duluan. Wa Amrun yang kedua. Maka yang amr namanya ma'tuf. Wawnya waw ataf. Waw huruf ataf. Nah, Zaidun yang disebutin pertama namanya ma'tuf alaihi. Nah, ini adalah bagian dari atfi tafsir. Yaitu ma'tuf adalah tafsir dari ma'tuf alaihi. Atau penjelasan dari ma'tuf alaihi. Ya, ini bagian di situ. Termasuk dari bab itu. Membantu musyrikin dan menolong mereka. Nah, itu. Semakin diperjelas. Apa maksudnya membantu musyrikin? Wa muawanatuhum, membantu mereka. Ah, jelas lagi udah. Baik. Fal mudhaharatu maknaha al muawanah. Ya mudhaharah maknanya ya muawanah, menolong, membantu. Ya, summa stadalla rahimallahu bil ayah. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memasukkan hal ini ya ke dalam pembatal keislaman dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a. Ini ayat ini yang dinistakan oleh si kafir penista ya. Nah, ayat ini bukan. Wah, pas. Dia tahu ayat ini yang menjadi momok buat dia. Maka dia bilang jangan mau dibohongi ya, pakai Al-Maidah gitu ya. Ayat 51. Baik. Wahai orang-orang beriman, janganlah kau jadikan Yahudi Nasrani sebagai wali-wali kalian, pemimpin-pemimpin kalian. Ba'duhum awliya'u ba'din, sebagian mereka adalah wali sebagian yang lain. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa yang diantara kalian menjadikan mereka pemimpin, maka dia termasuk dari bagian mereka. Innallaha la yahdil qawma dzalimin. Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang zalim. Itu si kafir penista ketika dia jadi PLT gubernur, itu benar-benar nista itu dia. Dia punya jaringan wifi, internet di masjid. Apa passwordnya? Kafir. Passwordnya apa? Al-Maidah 51. Itu ngeledek itu dia. Dirubah sekarang sama Pak Anies Baswedan. Passwordnya. Ya. Itu dia ngeledek itu. Dia ngomong sendiri. Nih, password wifi Al-Maidah 51 itu. Kurang ajar ya. Orang ajar. Kayak begini mantum bela Allah musta. Kafir. Kafir tulen. Bahkan bikin kafir wanita muslimah. Ya. Dia ngeduda, kawin dia enggak mau kawin sama musyrikin, sama kafirin, sama si pitiah. Dia maunya sama muslimah. Dia bikin kafir. Jadi murtad muslimah tadi. Murtad. Bukan kawin beda agama, murtad, ikut agamanya si kafir penista tadi. Iya dan billah. Mana lagi berikutnya? Wa qawluhu ta'ala wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Maka barang siapa yang menjadikan di antara kalian yang menjadikan mereka pemimpin, wali, maka dia adalah bagian dari mereka. Nah, kata Syekh, dalilun inilah dalil ala kufri man fa'ala dzalik. Akan kekafirannya orang yang melakukan hal tersebut. Lianna dhahira qaulih, karena yang nampak dari firman Allah fa innahu minhum, maka dia seperti mereka, bagian mereka. Ai fa huwa mithluhum, maka dia berarti seperti mereka orang-orang kafir fil kufri, dari sisi kekufuran. Hada wajhul istidlali Syekh, maka inilah sisi pendalilannya Syekh rahimahullah taala, wajhul istidlalnya rahimahullah taala akan kekafiran orang-orang yang berwala kepada orang-orang kafir. Wa qad dzakarna, dan kita telah menyebutkan annal muwalata aqsamun, bahwasanya bentuk loyalitas kepada orang kafir itu ada berbagai macam, berbagai jenis. Minha di antara mahabbah fil qulub, cinta kepada orang kafir dalam di hati. Walau lam yudhahirhum, walaupun tidak menolong tapi cinta, senang. Wa minha al mudhaharatu wal muawanatu wal munasarah, walau lam yuhibbahum. Di antaranya apa lagi? Membantu, menolong mereka walaupun enggak cinta sama mereka, tapi menolong mereka. Ini bentuk al wala kepada mereka. Wa minha madhuhum wa madhu dinihim wa sanaa 'alaihim, di antaranya memuji, menyanjung mereka, ya, menyanjung agama mereka. Wa kullu hadza yadkhulu fi hadhihi fi fil muwalat, semuanya ini masuk dalam cakupan berwala, ya. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum, yatawallahum bil mahabbah, berwala kepada orang kafir dengan cinta. Au yatawallahum bil munasarah, berwala kepada orang kafir dengan membantu muawanah alal muslimin, menolong mereka untuk menghadapi kaum muslimin. Au yatawallahum bisana alaihim, atau berwala kepada orang kafir dengan memuji mereka, ya, dan menyanjung mahum alaih, ya, menyanjung agama yang ada pada mereka, ya, berupa kekufuran mereka. Iya dan billah. Makanya enggak boleh kita puji, ya, mereka itu. Antum ke Jepang, orang Jepang ini teratur, telaten. Enggak boleh dipuji. Enggak boleh dipuji. Ya, mereka kafir, kekafiran mereka menutup semua kebaikan mereka. Ya, orang Jepang mah pintar-pintar, telaten. Hingga akhirnya kita dibanding-bandingkan. Nah, ini enggak boleh kayak begitu. Al-Qismul Awal, maka berikutnya lagi, mudhaharatul kufar ala muslimin tahtaha aqsamun. Maka membantu orang kafir untuk menghadapi muslimin, ini bahasan ini terdapat beberapa jenis. Al-Qismul Awal, yang jenis yang pertama, mudhaharatuhum, membantu mereka, wa muawanatuhum, menolong mereka ala muslimin untuk menghadapi kaum muslimin, ma'a mahabbati mahum alaih. Ya, disertai dengan kecintaan, ya, apa yang ada pada orang-orang kafir tadi, minal kufri, berupa kekufuran, kesyirikan, wa dalal, kesesatan. Fahadal qismu la syakka annahu kufrun akbaru, kufrun akbaru. Maka ini enggak diragukan lagi, ini adalah kufur akbar. Ya, annahu kufrun akbaru, kekufuran akbar, mukhrijun minal millah, yang mengeluarkan dia dari Islam. Faman dhaharahum, maka siapa yang menolong mereka, wa'anahum, wa'sa'adahum, mananya sama, membantu menolong mereka, alal muslimin, untuk membantu kaum muslimin, ma'a mahabbati dinihim wa ma'hum alaih, dan disertai dengan kecintaan kepada agama mereka, dan apa yang ada pada mereka berupa kesesatan, waridho anhum, dan meridhoi mereka, wahuwa mukhtarun, padahal dia mukhtar, tidak dipaksa, ghairu mukrah, tidak dipaksa, mukhtar ada pilihan untuk benci atau, ya, untuk benci atau cinta, ternyata dia pilih cinta kepada mereka, fa innahu yakunu kufran akbara, maka dia kafir dengan kekufuran akbar, mukhrijan minal millah, mengeluarkan dia dari agama Islam, ala dhahiri fi qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, fa innahu minhum, maka dia adalah bagian dari mereka. Al-Qismu Tsani panjangnya. Cukup dulu kali, ya. Pembatal ke-8. Mudah-mudahan pembatal ke-8 kita selesaikan pekan besok, insyaallah. Berani? Banyak. Hah? Kenapa? Ayo, tafadhol.